atau sedekahnya yang wajib, kafarat dan yang lainnya, maka itu menjadi petaka bagi dia. Illam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an, ketika dia tidak mengeluarkan dari harta tersebut untuk akhiratnya sedikit pun. Ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketika Allah menerangkan kepada orang-orang yang beriman bahwa rahib-rahib ahli-ahli ibadah, ahli-ahli ilmu dari kalangan ahli kitab itu, yakuluna amwalan nas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka gunakan ilmu yang ada pada mereka untuk memakan harta umat dengan cara yang tidak halal. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka wasaddu an sabilillah, mereka menghalangi manusia dari jalan, dari jalan Allah. Kemudian pada kalimat ini, ayat berikutnya ini, kalimat berikutnya dalam ayat tersebut dalam surat At-Taubah, Allah menyebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Adapun orang-orang yang menyimpan, menumpuk harta mereka, emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritakan kepada mereka azab yang pedih. Ancaman yang luar biasa disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang disimpan yang tidak dizakatkan, yang tidak dizakatkan, itu dia Allah jadikan dia dipanggang, dipanaskan, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Lalu fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dipanggang di dalam api neraka jahannam, kemudian disetrikakan, disetrikakan, jadikan setrika untuk menyetrika punggung-punggung orang-orang yang menyimpan harta tersebut dan tidak menzakatkannya, di lambung-lambung mereka dan di muka-muka mereka, sambil dikatakan dengan penghinaan, hadza ma kanaztum, inilah yang kalian simpan, inilah yang kalian tumpuk untuk diri kalian sendiri, tidak kalian sedekahkan, tidak kalian infakkan, tidak kalian tunaikan zakatnya. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah oleh kamu apa yang kalian, apa yang kamu simpan, apa yang kamu tumpuk untuk diri kamu. Nah ini, nah, maka Rasulullah SAW hatta kibar ataupun ini sebutir emas yang ada di tangan salah satu keluarganya, itu luar biasa beliau, dia ini khawatirnya begitu selesai sholat dengan subuh atau salah satu sholat, selesai salam, beliau langsung berbalik dan kemudian melangkahi para sahabat menuju salah satu rumah istrinya, sehingga para sahabat kaget melihat kenapa Rasulullah berbuat seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terangkan, saya teringat ada yakni harta, yakni emas atau apa yang belum tersampaikan, tersalurkan zakatnya, ini mengkhawatirkan beliau. Nah, dan demikian pula orang-orang yang hendaknya mengikuti mereka, apa nama, para salafus shalih radhiyallahu anhum. Nah, harta tersebut sedikit ataupun banyak, hendaknya dia ada yang dia pikirkan bahwa di dalam harta tersebut ada hak-hak orang lain yang akan menjadikan harta tersebut menjadi barokah. Nah, dan ini jalan diterangkan oleh para ulama juga, dan setiap yang halal di dunia ini ada perhitungannya, setiap yang halal di dunia ini ada hisabnya. Harta lebih-lebih, nah, dua yang ditanyakan kepada harta tersebut, dari mana dan kemana, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, maka kita berusaha untuk menyalurkannya walaupun sekecil apapun, walaupun cuma mungkin sebutir kurma atau semangkuk kuah. Nah, kita ini kita salurkan ataupun kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan dan di sekitar kita banyak. Jangan tunggu mereka mencari, tapi kita yang mereka yang mencari. Baik, wassalamualaikum. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Sungguh atas kamilah petunjuk itu, ini kami yang memberikan petunjuk tersebut, ia menjadi tanggung jawab, artinya hak ataupun kewajiban, atau menjadi wewenang Allah memberikan hidayah taufik kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ada sebagian berpendapat bahwa makna ayat ini kami yang menciptakan manusia, dan kami pula yang memberikan petunjuk kepada mereka, kepada yang maslahat-maslahat mereka. Lebih-lebih maksudnya ini hidayah dalam hal urusan-urusan ukhrawi, agama. Qala Syekh rahimahullah, ai innal huda al-mustaqim tariquhu yusiru ila Allah wa yudni min ridha. Ini bahwa sesungguhnya hidayah yang mustaqim jalannya, yakni mustaqim lurus jalannya, itu akan membawa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkannya kepada keridhaan Allah. Allah yang memberikan bimbingan taufik kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut, bukan kita. Nah, kita mungkin hanya sekedar mungkin menjelaskan, menyampaikan, tapi Allah yang memasukkan ke dalam hatinya taufik, memudahkan untuk dia kepada yang hak. Qala wa amma dhalal. Adapun kesesatan, faturuqun masdudatun anillah. Sedangkan kesesatan itu jalannya banyak dan semuanya masdudah, buntu, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. La tusilu sahibaha illa lil adzabi syadid. Tidak mengantarkan pemiliknya yang memilih kesesatan tersebut kecuali kepada azab yang sangat keras. Nah, karena memang hidayah itu di tangan Allah, bukan kita. Qala wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguh kepunyaan kamilah akhirat dan dunia, mulkan atau milkan wa tasarrufan, dalam hal mulkan kerajaan dunia dan akhirat itu milik Allah, atau kepemilikan yani yang mempunyai akhirat, yang mempunyai dunia, itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sini lana, ini adalah mu'azzim li nafsi, menunjukkan bahwa keagungnya dia membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Dan ini adalah kebiasaan para umumnya ini. Artinya kalau di kalangan manusia, raja-raja menyatakan seperti ini, menunjukkan dia tinggi dan mulia. Allah mimbar min babi awla. Ya Allah mu'azzim nafsahu dengan menyebutkan lana. Wa tasarrufan, dan dalam hal pengaturan. Dalam hal pengaturan, pengendalian, pengelolaan, pemeliharaan. Laisa lahu fihima musyarik. Tidak ada yang bagi Allah itu di dalam keduanya, di dunia dan di akhirat ini musyarik. Walaupun Allah menyebutkan lana di sini bukan untuk menunjukkan ada yang bersama Allah. Bukan menunjukkan ada yang bersama Allah dalam menguasai, memiliki akhirat dan dunia. Tapi ini adalah bentuk mu'adzim nafsa. Qala falyarghab ar-raghibun. Maka hendaknya orang-orang yang raghib, yang punya keinginan, yang punya kemauan, ilaihi, cenderung kepadanya, fitfalab. Nah, berharap kepada Allah di dalam mencari dunia dan mencari akhirat. Bersungguh-sungguh dia mencari ini, meminta kepada Allah dalam urusan-urusan akhirat dia, yang paling utama, ataupun dalam urusan-urusan dunia dia. Wal yanqati raja'uhum 'anil makhluqin. Dan hendaknya dia yakni memutuskan, putus, yakni berhenti, putus asa untuk mengharapkan urusan dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, kepada makhluk. Putus asa, yakni mengharapkan bantuan dari mereka. Jadi betul-betul dia tumpahkan, sehingga betul-betul dia bersandar, betul-betul dia meminta hanya kepada Allah dalam urusan rezekinya, urusan-urusan dunianya, ataupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Nah, selanjutnya ini ketika dia mengetahui wa inna lana lal akhirata wal ula, nah dia yakin dia punya satu tujuan, dia punya satu pegangan, sehingga dia tidak lagi mengharapkan yakni yang dari orang lain, tidak mengharapkan dari makhluk, betul-betul dia bergantung hanya kepada Allah. Qala fa anzarukum naran talallah. Ayat ini berikutnya dikatakan para ulama, ini seakan-akan ayat ini menerangkan tentang, berbicara tentang azimul musyrikin wa azimul mu'minin, bicara tentang tokoh besar di kalangan musyrikin dan tokoh besar di kalangan mukminin, dalam kalangan musyrikin adalah Abu Jahal, di kalangan mukminin Abu Bakar Siddiq. Sehingga ayat-ayat berikutnya, nah, kata sebagian mereka, ini untuk menunjukkan mubalaghah di dalam hal balasannya. Balasannya seakan-akan, kata mereka, neraka itu tidak diciptakan kecuali untuk dia, untuk Abu Jahal, dan surga tidak diciptakan kecuali untuk Abu Bakar dengan sifat-sifat yang dia miliki. Nah, ini salah satu di antara penafsiran ini dinukil oleh para ulama dari dari Zamakhsyari rahimahullah. Nah, dari Zamakhsyari, ini salah seorang tokoh dari ulama Mu'tazilah, dari banyak ulama yang nukil. Nah, ini dari sisi balaghah kalimat-kalimat dalam ayat Al-Qur'an. Baik. Qala fa'anzartukum naran talazza, dan aku peringatkan kepada kamu tentang api yang bernyala-nyala. Ain tustar wa tutawaqadu. Tawaqadu, yang dinyalakan, yang dikobarkan. Dan walaupun maknanya yang mirip, mungkin yang ini masing-masing punya kekhususan. Naran talazza. Sebagian mungkin sebagian ulama ada yang menyebutkan maka ini dinakirahkan di sini untuk menunjukkan yakni besar dan dahsyatnya api tersebut. Qala la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang memasuki neraka tersebut kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba bil khair wa tawalla 'anil amr. Ini dua sebab. Ini dua sebab seperti disebutkan Syekh Sa'di dalam kitab yang lainnya. Dua sebab orang itu mendapatkan, di antara sebab-sebab azab, di antara sebab-sebab azab itu banyak. Yang banyak itu ujungnya, muaranya adalah dua hal ini. Dua hal ini. Takzibun lillahi wa rasulih wa tawalli ani ta'atillahi wa rasulih. Mendustakan Allah, mengingkari Allah, tidak mengakui apa yang datang dari Allah dan rasulnya, serta berpaling jauh dari taat kepada Allah dan rasulnya. Ini dua jenis, ini dua hal yang menjadi pangkal semua sebab orang itu masuk dalam neraka. Sedikit atau banyak, besar atau kecil yang dia lakukan. Kalau semakin besar, dia makin kekal di dalam neraka. Semakin kecil, nah, bertingkat dia melakukan kebidaan ataupun kemaksiatan, seperti itu juga dia, nah, di dalam neraka. Tidak ada yang memasuki neraka tersebut kecuali orang yang paling celaka, yang dia itu berpaling, yang mendustakan kebaikan, mendustakan kebenaran, dan berpaling dari ketaatan perintah Allah dan Rasulnya. Dan akan dijauhkan dari neraka tersebut orang yang bertakwa. Dan setiap kita akan melewati. Yang ini masuk di mana dinamakan yaslah saliyu, ini masuk yang sifatnya khusus. Seperti dikatakan oleh beliau, diliputi dari semua sisinya. Adapun melintasi setiap orang dari kenal, siapapun dia yang beriman, dia akan melintasi neraka tersebut di atas sirat yang tajamnya lebih tajam dari pedang, dan mazallak, dan sangat menggelincirkan, sangat licin. Nah, ini di sementara di kiri kanannya ada kalalib yang menyambar-nyambar, cakar-cakar besi yang menyambar setiap orang yang lewat di atasnya. Nah, wa in minkum illa wariduha, kata Allah dalam surat Maryam, tidak ada satupun dari kalian, dari kamu itu melainkan pasti melintasinya, pasti melewati neraka jahannam tersebut. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya, dan itu satu ketentuan yang mau tidak mau harus dia jalani. Dia harus, yakni melangkah, mau tidak mau, dia akan dipaksa untuk meletakkan kakinya di atas sirat yang lebih tajam dari pedang, yang lebih licin dari kaca yang berminyak sekalipun. Nah, dalam keadaan dia melihat di depannya ada orang yang jungkir balik, ada orang yang berjalan secepat angin, ada yang berjalan seperti unta, berlarinya unta, ada orang yang melintasi seperti orang yang berlari, ada orang yang berkelantungan, ada orang yang jatuh bangun di depannya. Nah, ini masing-masing kita bayangkan seandainya ketika dia telah meletakkan kakinya di jalan tersebut, dan itu pasti. Dan mereka diselamatkan oleh Allah dan adalah dengan amalan-amalan yang mereka persiapkan di dunia ini. Wa sayajannahu al-aqwa. Setelah ayat tersebut, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, Allah menyebutkan wa na'nam wa in nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jahiyyah. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, yang mereka ini dahulu bertakwa kepada Allah, wa nadharu adh-dhalimin fiha jahiyyah, dan kami biarkan, kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Nah, perbuatan-perbuatan zalim itu meliputi zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, maksiat, dan zalim kepada orang lain. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan orang-orang yang zalim yang mereka itu mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan mereka dan tidak bertobat kepada Allah, dibiarkan dalam di dalamnya kekal selama-lamanya. Qala wa sayajannabuha al-aqwa, dalam ayat ini Allah menyebutkan kami telah diselamatkan dari neraka, itu dijauhkan dari neraka tersebut orang-orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Ini orang-orang yang dia itu memberikan hartanya, liyakuna indallahi zakiyan, agar dia menjadi orang yang di sisi Allah menjadi orang yang zaki, menjadi orang yang suci. Nah, di an yakuna qasduhu bihi tazkiyat nafsi. Dia memberikan, mengeluarkan harta tersebut adalah untuk dia mensucikan dirinya, membuat dirinya naik, terangkat, mulia. Mulianya jiwa, mulianya nafsu, mulianya diri itu adalah dengan menundukkan dia kepada aturan Allah, menahan dia dari apa yang diinginkannya. Ini menumbuhkan, memuliakan tingkat derajat nafsu. Maratun bisu, menjadi nafsun mutmainnah, yang Allah panggil ya na'udhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ini tingkatan yang tertinggi. Nah, ini tujuan orang-orang yang mereka ini diselamatkan dari neraka. Yang dia inginkan untuk mengeluarkan harta tersebut adalah untuk membersihkan, membersihkan jiwanya minat dunubi wal uyub, dari berbagai dosa. Dosa mungkin kepada tersebut, aib, cacat, adanya mungkin yang sifatnya terhadap dunia tersebut, atau yakni menahan-nahan harta tersebut dengan sifat bakhil atau punya yang dia inginkan dengan membelanjakan harta tersebut bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk dipuji orang lain, bukan pula untuk sum'ah didengar orang lain kedermawanannya, tapi semata-mata khasi dan wajah Allah, sehingga mereka mampu berinfak, menginfakkan seluruhnya, atau bukan dan sampai diketahui oleh orang lain kecuali setelah mereka meninggal dunia, seperti yang kita kemudian didengar di kalangan salafun salih, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal sebagai Ali Zain Ali Zain, yang dia dikenal ketika wafatnya, setelah dia wafat. Nah, diperiksa jenazahnya, ada seperti bekas kapalan. Tahu kapalan ya, orang yang melakukan sesuatu yang terbiasa mungkin apa, ini tampak bekas-bekas mengangkat beban berat. Nah, baru ketika itu yani penduduk Madinah sadar sama ini membuatnya. Setelah meninggalnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat, baru mereka sadari. Selama ini tanpa mereka sadari, sampai mereka ketahui, ya, selalu terlihat mereka dapati di rumahnya, di depan pintu rumah mereka, sekarung gandum atau bahan-bahan makanan untuk mereka perlukan. Nah, dan kan mereka tidak yakni menepati, ya, oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib keliling diantarkan ke rumah-rumah. Ini wafat, mereka heran, selama ini ada orang yang setelah Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, baru mereka tahu ternyata memberikan mereka sedekah berupa yakni makanan-makanan pokok yang mereka sangat perlukan. Nah, masih dan di wajah Allah, bukan untuk ketenaran, sehingga ketika mereka betul-betul mengharapkan wajah Allah, tidak ada yang mereka tinggalkan untuk keluar sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika panggilan jihad untuk membiayai pasukan yang sedang kesulitan. Nah, beliau membawa hartanya seluruhnya. Seluruhnya, tidak ada yang tersisa di rumah. Sampai dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Apa yang kau sisakan untuk keluarga? Keluargamu, tanggungan beliau. Nah, anak-anaknya jadi istri-istrinya. Nah, kerabatnya yang menjadi tanggungan beliau seperti misbah, ya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya." Keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh beliau. Qala qadalla hada ala annahu, ini menunjukkan bahwa apabila idza tadammana al-infaq al-mustahab tarku wajibin, ketika atau apabila yang sifatnya sunnah yakni sebagai anjuran sebagai sampah, itu menyebabkan tinggalnya yang wajib tersisa. Nah, kadai wanaqatin naqahnas wanahwihima atau yang lainnya, fa'innahu ghayru masyru', maka yang sunnah tadi, yang dihasilkan yang merupakan sunnah tadi, itu tidak disyariatkan, tidak diperintah, tidak wajib, tidak wajib dan tidak pula sunnah. Bal takunu ma'fiyatahu mardudah inda katsiri minal ulama, bahkan ketika dia menginfakkannya, ketika dia membelanjakannya, menyerahkannya untuk infak, untuk sedekah yang sifat sunnah, tapi ada yang wajib yang dia terlantarkan, maka ini tertolak, pemberian itu tertolak menurut kebanyakan ulama kaum muslimin. Li'annahu la yatazakka bi fi'lin mustah ya futu anhi, karena kan dirinya dengan yakni melakukan sesuatu yang mustahab tapi yang wajib hilang, itu bukan mensucikan diri namanya. Nah, itu bukan mensucikan diri. Dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang ini lebih utama dan lebih harus didahulukannya, hanya untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang wajib dulu dia tunaikan, dia sempurnakan. Apakah itu sholat? Dan itu juga upaya untuk membersihkan diri, apalagi harta. Apalagi harta yang ini merupakan fitrah yang kita dibikin senang, ya, dibikin jadi ada kecintaan terhadap harta. Nah, dan itu merupakan naluri, dan ini adalah wajar. Nah, sebagaimana Allah sebutkan, tapi ketika itu berlebihan sehingga menyebabkan, yang berlebihan ini menyebabkan dia terhalang untuk melakukan perkara yang wajib, ini yang salah, ini yang salah. Maka Allah menyebutkan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai kamu mencapai tingkatan takwa sampai kamu bisa membelanjakan apa yang kamu cintai. Harta, dari harta-harta tersebut ada yang istimewa, ada yang istimewa. Mungkin harta pertama yang dia selama ini berusaha, nah, gagal terus, tapi ketika dia suatu saat berhasil, itu merupakan harta yang luar biasa dia sukai. Tapi dipanggil oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia pun membelanjakannya seperti yang dilakukan oleh Abu Talha. Dan Abu Talha ketika mendengarkan ayat ini dibacakan, dan dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, turun ayat ini kepada engkau, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan saya Al-Qurayha di depan masjid Nabi SAW itu adalah harta yang paling dicintainya, yang paling istimewa, yang paling disenanginya dari semua hartanya. Suburnya Rasulullah sering masuk ke dalam kebun tersebut, memayani berteduh ataupun yang mengambil airnya, minum airnya. Nah, oleh Abu Talha, ya Rasulullah, ini lillahi wa li rasulih, ini untuk Allah dan Rasulnya. Harta yang demikian mulia, demikian yang disenangi, yang paling berharga, yang paling mahal, menguntungkan, oleh Abu Talha diserahkan dengan cuma-cuma kepada Rasulullah untuk dibagikan kepada, untuk sebagian jadi hak Allah dan Rasulnya, digunakan di jalan Allah dan Rasulnya. Tapi oleh Rasulullah SAW beliau ingatkan dan diberikan, dibagikan kepada kerabat-kerabat Abu Talha, sepupunya dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu dulu. yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Ya. Yang berikutnya ini tentang keadaan mengapa dia dalam hal ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diselamatkan oleh Allah dari neraka tersebut yang seakan-akan dikata dalam syari. Nah, seakan-akan surga itu tidak diciptakan kecuali untuk Abu Bakar. Dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-lail a'tahu Allah ta'ala hatta yarda wa'afahu Allah wa'afahu 'anil 'usri wa yassara lahu al-yusra." Siapa yang membaca surat al-lail, Allah akan berikan sampai dia, Allah akan memberikannya yang inginkan dalam ayat ini sampai dia ridha dan Allah selamatkan dia dari kesulitan serta Allah memudahkan dia kepada hal-hal yang ia mudah. Diriwayatkan oleh As'alawi mufassir dari Zaid bin Aslan dari ayahnya, kemudian dari Abu Umamah marfu disandarkan kepada Rasulullah SAW, cuma rawi-rawinya wallahu alam. Nah, dinukil dikeluarkan oleh yang biasanya mengeluarkan takhrij kasyaf ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau itu sahih, masya Allah, itu pahalanya orang yang membaca ya, tentunya dengan memahami ayat-ayat ini diberikan apa yang dia inginkan, kemudian diselamatkan dari kesulitan, lalu dimudahkan dia hal-hal yang mudah. Wallahu ta'ala alam. Nah, baiklah.